Matius pasala sang pulo mesa. Ia ton namang kamu puangisan najahi sang pulo dua anak guruna, mpataru polemi kalingkana male lako kampung ton nasiandaran, mpang pesenan kareba kasalamatan. Ia ton nasading minabi Yahya lan pang tarungkuan, to kareba apa ton napugauk puangisa, na suami to batu pira-pira anak guruna, male lako puang isa mekutana kumua. Kita moraka raja mang pasalama atau kitajan, batulan tajam pakan tau lain. Mebali mi puang isa nakua. Pole mo kamu mi pawan ni gurumi apa to mi saading solami kita. Pakita mo toto buta, lumingka mo toto kupi, dipamalaga mo toto masolak, pasading mo toto mataru, dipatuo mo toto mate, na dipangapesenan mo to kareba kasalamatan lako to makariorio. Masanang tongan to tau tang menasan tarimana. Ia to napole mo to pesuan na Nabi Yahya, na pamula mi puang isa, mpawi lako to buda to Nabi Yahya na kuwa. Apa ramale mi kita jo padang palawangan? Teda mi maleng kita sang lamba reu nairi angin. Apa ramale mi kita? To mga pakian balloraka? Teda to. Sangaya to tau mga pakian susi jo. Torolandria salasa. Jaji, apa ramale mi kita? Lang kita rakamu ka nabi. Tongan, lami kata pai ikumua, labi paian na nabi. Nasaba Nabi Yahya mo tong pasadia tau lan tarima na. Susi to diuki lan sura Allah Ta'ala pau Nabi Yahya kumua, mangkadai puang Allah Ta'ala, ya mo te peswangku, to kusua lan jolangko, anna pe makasingi ito lalan lamola. Naku apa puang isa? Lami ingaran te kadangku kumua, lan te lino te eda tau labi malabi na Nabi Yahya. Apa moin na susi jo? Ya toto kami nang wajiong jo may umaan na puang Allah Ta'ala, labi malabi paian na Nabi Yahya. Si pamulan na Nabi Yahya mangajahi ratu lakoto allo, buda tau newa mo kaparentan na puang Allah Ta'ala, madoang larampa kuasanna. Nasaba yaton na teedapan na ratu Nabi Yahya, na paujolo mo sinin na Nabi, na dikuto mo lan surak na Nabi Musa to karatuan na kaparentan na puang Allah Ta'ala. Yaton na anu, den Nabi mpawi kumua la ratu pole to Nabi Elia. Ya kemi tarimai, Nabi Yahya mo to Nabi Elia. Ingaran ni to pamang kami saading, sanga kita linga kamu. Apara laku pasusyan ni to tau to allo. Susi to pea si cadokan jo pasak me tamba-tamba lako solana, kipas sulingan mo kamu, apa cak kamu menari, pak kelongan mo kan kelong kama susan, na teeda mimbatim. Batuananna, ratu mo to Nabi Yahya, na puasan na teeda naisu anggoro, na kuorat tau kumua, na tamai setang, na ratu mo aku anak mentolino, kukumande solamangiso, na koomo tau kumua, kita ijo oto maulak, pangiso, sobaana pasasung solato gajak sipaana. Apa moy na susi jo, mandalan tangga to puang Allah Ta'ala. Na ia to kamandalanan tangahna, pajan lan panggaukanna. Liwa na caca puang isa to tau, lan batu pira-pira kota, mangka nani mpugauk buda panggaukan mejangaran. Nasabak teda nama doang mengkatoba jome panggaukan gajana tulako tau. Nakua puang isa. Macilaka kamu toko rasim solato Betsaida. Buda tanda menjangaran to mangka kupogauk jokotami. Apa teda pami mengkatoba? Yakin nala dipogauk jok tanda menjangaran jokota Tirus, solakota Sidon, masaimo mengkatoba tu ulako tau jo. Muina bangsa tangia to Yahudi. Lamang pakaian kamasusan, napis samboran to au de ulunna, sangam penesan ni idosana. Ingaran ni, ya ke kiamat milino, labi maringan ya sesana toto Tirus solato Sidon, na ya to sesami solangasan. Na kamu to Kapernaum, misangara kala dipamatan de kamu ratu de langit. Teda, apala di pembuangan kamu dongenan kaminang majiong. Nasabak ya kenalaya te tanda mejangaran to mangka dipogauk lan tangga tangami dipogauk lo kota Sodom laden paya ratu la koto Allah lami ingaran kumua ya ke kiamat milino Labi mabanda kamu sesami na yato to Sodom. Ia jo watu masambajang mi puang isa na kua. Oh ambe, puang na langi solalino. Mangkuru sumanga na lako ambe. Nasabak yang asan jo tabunianan lako to mandalan pahang na solato macca. Tapang paisenan mi lako to tanga paisen. Oh ambe, yamo tapu masanang. Na kua pa puang isa? Sininna apa mangkangasan mo na ben ambe, na teda mesa taun nisen nito anak, saliwan na ambe. Teda to mesa taun nisen nito ambe, saliwan na aku anak, solaya toto kupueloh kupaisen ni. E kamu to masussa penawa solato tang masanang, nasaba atoran masussa to nakabua guru agama. Male mo kamu mai, angku pemasanang ni kamu. Turu ito parentaku, mi pelajahi i to pengajaranku. Nasaba aku teeda kula susai kamu. Teeda kamu to laku kita majiong. Mi lolongan kamasanangan. Ya to parentaku, pemasanang ni tau. Namarawa diturui.